Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih di doa bangun dari tidur. Nah, sekarang masuk ke wakana idan tada idan intabaha idan tabaha min naumi qal. Nah, ini ya, coba dibaca ya, pikri, baca pikri, kencang pikri suara. Syurafa nusyuri nusyuro walain nusyuro. Terus summa yatasawwaku. Nah, terus warabbama waraka asyra ayatin minal akhir surati Al-Imran. Apa? Nunani Ali Imrona majrur bil fathah, karena yang namanya Imran ghairu munsharif ya, dia alamiah. Pertama dia ajam dan Arab, yang kedua dia dengan ada tambahan ziyadah alif dan nun. Terus Abi Hurairah ta. Terus wakana yaqulu idan tasafa layli dailu fa'il intasafa layli aw qablahu aw ba'dahu bi qalilin. Wakana yaqta'u wirdahu wirdahu wirid wirdahu wirdahu taratan dus wayasiluhu wawal aksaru nam watakotetu'u yastaku tawaddu summa tawtaru bi salatin. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa kana idan tabaha min naumih, dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangkit terbangun dari tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihi nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan kembali. Summa yatasawwaku, kemudian beliau bersiwak. Ya, adapun bersiwak yang utama ialah dengan kayu arok. Namun yang namanya bersiwak itu secara bahasa maupun syariat sekalipun menggosokkan gigi dengan sesuatu. Apakah itu dengan kayu siwak, ini yang paling afdol, atau dengan sikat gigi, atau dengan kain, atau kalau enggak ada dengan tangan. Intinya menggosokkan gigi. Itu sebagaimana kita pelajari di Fiqh Syafi'i Ilmu Mubtadi'in. Masih ingat enggak? Nah. Wa rubbama qara'a 10 ayat al-ayati min akhir surati Ali Imran. Dan terkadang beliau ya sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat terakhir dari Ali Imran yang dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ard summa yatatahharu. Kemudian beliau bersuci ya wa summa yusalli rakaatain, kemudian beliau salat dua rakaat yang khafifatain, dua yang ringan. Wa amara bidzalika fi hadits Abi Hurairah, dan beliau memerintahkan agar melakukan hal tersebut sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Wa kana yaqumu idza intasafa al-lailu, dan beliau bangkit mengerjakan salat apabila di tengah malam. Ya, au qablahu atau sebelahnya sebelumnya. Ya, atau sedikit sebelumnya au qabla au ba'dahu biqalil atau setelahnya sedikit. Nah, salat apa yang di tengah malam? Hah? Salat apa tengah malam? Salatul Isya. Salat Isya. Yang Nabi SAW menyatakan laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, inilah waktu Isya. Itu waktu Isya tengah malam. Yang kita biasa salat sejam lebih selepas maghrib, itu waktu awal Isya. Waktu awal Isya. Wa kana yaqta'u wirdahu taratan wa yasiluhu taratan, dan beliau terkadang memotong wiridnya. Wiridnya itu salatnya, tapi lebih sering menyambungnya. Jadi kalau sudah selesai salat sudah tidur gitu. Ya. Wa huwa al-aktsaru. Nah, ini yang paling banyak. Fa taqti'uhu, maka mengenai dipotongnya pemotongan salat beliau itu, kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, innahu ba'da ma shalla rak'atain insarafa panama, beliau setelah salat dua rakaat beliau berpaling ya, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat, kemudian beliau selesai berpaling, kemudian beliau tidur. Wa huwa dalika salah sabaratin fi sitti rakaat. Nah, beliau lakukan itu seperti tiga kali dalam salat enam rakaat. Kullu dzalika yastaku, di sela-sela salat itu beliau bersiwak, wa tawaddau, berwudu, au tara bi salat. Summa au tara bi salasin. Kemudian beliau ya witir tiga rakaat. Nah. Terus berikutnya Nugraha, baca Nugraha. Kana witruhu anwa'an minha hadha wa minha annahu yusalli thamaniya raka'atin yusallimu baina kulli raka'ataini thumma yutiru bi khamsin sardan mutawaliyatin la yajlisu illa fi akhirihinna wa minha tis'u wa minha tis'u ruk'atin yasridu minhunna amaniyan la yajlisu illa fi thaminati yajlisu wa yadhkuru allaha wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yanhadu wa la yusallimu thumma yusalli tasi'ata thumma yaq'udu fayatashahadu wa yusallimu thumma yusalli rak'ataini ba'dama yusallimu wa minha annahu yusalli sab'an kat tis'i madhkurati thumma yusalli ba'daha rak'ataini jalisan. Nah, ini saya perhatikan Rapi, mana Rapi? Rapi ikut sakit juga. Oh, Berarti disahkan sampai yang Revi sama Suenda. Apa lagi? Isudit sudah. Kais mana kais? Kais mana kais? Kais? Hah? Kenapa dia sakit juga? Hah? Udah bangun belum? Miko, panggil kais. Nah, wakan witruhu anwa'an, dan tata cara salat witir beliau itu beraneka ragam, bermacam-macam. Minha diantaranya hada, yaitu demikian. Beliau salat dua rakaat, kemudian ditutup dengan tiga. Waminha diantara juga anu yusalli samaniya rakaatin. Yang terakhir juga beliau sholat 8 rakaat. 8 rakaat ba'da kulli rakaat, yusallimu ba'da kulli rakaatain. Yang beliau salam setiap kali 2 rakaat selesai. Salamnya setiap 2 kali rakaat selesai. Thumma yutiru bi khamsin sardan mutawaliyan mutawaliyatin. Kemudian beliau sholat witir ya 5 rakaat sardan secara langsung. Mutawaliyatin, ya, berturutan. La yajisu illa fi akhirihinna, yang beliau tidaklah duduk kecuali pada rakaat terakhir. Jadi tidak ada tasyahud awal. Wa minha diantaranya tis'u rakaatin yasridu min huna samanian. Cara lainnya beliau sholat 9 rakaat. 8 rakaat dikerjakan secara langsung. Ya, la yajisu illa fi thaminah. Dan beliau tidak duduk kecuali pada yang ke-8. Ya, pada yang ke-8. Wa yadhkurullah, beliau berzikir pada Allah. Wa yahmadu wa yahmaduhu, beliau pun memuji Allah bertahmid. Wa yad'uhu, berdoa kepada Allah. Summa yanhadu, kemudian beliau bangkit. Wa la yusallimu, dan tidak salam. Summa yusalli at-tasi'ah. Kemudian beliau ya melanjutkan salat 9. Salat ke-9. Summa yaqudu wa yatashahhadu wa yusallimu. Kemudian beliau duduk bertasyahud dan salam. Summa yuqali summa yusalli ba'daha rakatain. Kemudian beliau setelah itu sholat lagi 2 rakaat, ya, ba'da ma yusallim, setelah beliau salam tadi. Wa minha an yusalliya sab'an, yang tadinya beliau sholat 2 rakaat. Aslinya beliau sholat 7 rakaat. Katis ilmadkurah, semisal 9 rakaat yang sudah disebutkan di atas. Thumma yusalli ba'daha rakataini jalisan. Kemudian beliau sholat setelahnya 2 rakaat dalam keadaan duduk. Ya, jadi di sini menunjukkan hadis salat 2 rakaat setelah witir itu boleh. Yang tidak boleh adalah setelah witir salat ganjil lagi. Ya. La witroni fil laila, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, salat maghrib 3 rakaat witir. Setelah maghrib isya. Atau setelah maghrib 2 rakaat ba'diyah isya. Ini boleh. Maghrib 3 rakaat itu ya karena dia akhir dari siang. Akhir dari siang 3 rakaat. Witir di siang hari. Sedangkan witir sunnah, witir di malam hari. Nah, Niko. Hah? Baik, kemudian dibaca berikutnya. Ya, Anwar, fadhal. Wa fi sahih ibn Hibban an Abi Hurairah marfu'an la tutiru bi salatin aw taru bi khamsin aw utiru utiru bi khamsin aw sab'in wala tushab tushabahu wala tashabbahu wala tashabbahu bi salatil maghribi wala addaru kutni wa isnaduhu kulluhum sifatun qala al qala habbun su'ila ahmadu an anil witri qala yusallimu fi raka'ataini wa illam yusallim rajau ala alla rajautu alla alla yadurru alla yadurruhu. Ada an-nya di situ makanya. An-nya itu di idgham ke lam. Ya. Alla yadurruhu. Terus illa anna taslima asbata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala fi riwayati Abi asbata enaknya apa? Usbita. Telah di isbatkan. Usbita 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi riwayati Abi Thalibin aktsarul haditsi wa aqwahu raq'atan. Raq'atun. Wa aqwahu raq'atun. Fa ana adhabu ilayha. Wa minha hasbu hasbu. Baik. Ya. Minha di antara riwayat lagi ialah beliau anna yusalli masna masna, beliau salat berakaat berakaat. Thumma yutiru bi salasin wala yafsilu bainahunna. Kemudian beliau salat 3 rakaat dan tidak memisah di antara 3 rakaat tersebut, langsung tidak dipisah oleh tasyahud awal. Wa hadha rawahu Ahmad an Aisyah. Ini yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. Annahu kana yutiru bi salasin, bahwasanya beliau sesalam Nabi beliau witir 3 rakaat. Ya, la fasla fihinna. Ya. Bahwasanya 3 rakaat Nabi yang witir tadi tanpa ada fasl, pemisah. Tanpa ada pemisah tasyahud awal. Namun kata Ibnu Qayyim di sini wa fihi nadharun. Namun dalam sanad ini perlu ditinjau lagi. Ini perlu diteliti lagi. Ini isyarat dhaif ya. Wa fi sahih Ibnu Hibban, dalam sahih Ibnu Hibban dari Abi Hurairah secara marfu Nabi bersabda la tutiru bi salasin. Janganlah kalian salat witir dengan 3 rakaat. Ya, utiru bi khamsin aw sab'in, tapi witirlah dengan 5 atau 7 rakaat. Wala tashabbahu bi salatil maghrib. Janganlah kalian menyerupai ya salat maghrib. Qala Daruqutni istaduhu kulluhum siqatun. Sanadnya semuanya siqat, terpercaya. Fal Harbun. Ini Harb murid Imam Ahmad. Al Harb Al Kirmani yang punya buku akidah yang terkenal. Ya, suila Ahmadu anil witri, kata Harbun Al Kirmani. Imam Ahmad pernah ditanya tentang witir. Qala yusallimu fi rakat fi kulli rakatain wa illam yusallim rajautu alla yadurruhu illa anna taslima usbita 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad ketika beliau ditanya ya mengenai tentang witir, kata Imam Ahmad hendaknya salam setelah 2 rakaat. Jika tidak salam rajautu, maka aku berharap rajautu, maka aku berharap Allah yadurruhu. Ini enggak apa-apa. Ya. Selayaknya salam setiap 2 rakaat. Kalau mau salat 7, 9, 5, ya, 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat. Nanti yang 1 rakaat terpisah. Nah. Kenapa demikian? Ya. Ya, karena kalau dia tidak salam 2 rakaat, ya, anda taslim, bahwasannya salam setiap salam 2 rakaat itu telah ditetapkan dari Nabi SAW. Maqala fi riwayat Abi Talib, dan beliau juga berkata dalam riwayat Abu Talib, Abu Talib ini juga murid Imam Ahmad. Aktsarul hadis wa aqwahu raqatun. Ya, kebanyakan hadis dan yang paling kuat mengenai witir adalah satu rakaat. Fa ana adhabu ilaiha. Maka saya berpendapat dengan pendapat tersebut. Bermadhab dengan pendapat tersebut. Adhabu bermadhab, berpendapat. Nah, terus berikutnya. Hah? Boleh, silakan. Jangankan boleh coba baca, boleh ngeraktir aja boleh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ma rawahu. An-Nasa'i an Hudzaifah. An Hudzaifah. An Hudzaifah anhu annahu anhu annahu Sholla ma'a Rasulullah. Apa-apa ini dzorob belum belajar. Ya, pokoknya setelah dzorob makan dan zaman, ini ma'a dzorob makan. Isim setelahnya mudhofun ilaih majrur. Maka Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa berselawat. Kalau nyebut nama Nabi, dengar nama Nabi, nulis nama Nabi, selawat. Yang pelit, yang bakhil. Yang bakhil itu yang disebut nama Nabi walam yusalli alaihi, tapi dia enggak berselawat. Bakhil, pelit. Sallallahu alaihi wasallam. Fi solati Ramadoni. Ramadoni. Anak mana tuh? Ramadona. Ramadona. Kenapa Ramadona memnu minasara? Kenapa, apa ilatnya? Hah? Hah? Alamiah atau wasfiyah? Hah? Sifat Ramadan. Nama itu alamiah ma? Hah? Ziyadah alif wa nun Ramadan. Terus. Farka. Mana? Hah? Faroka. Firuku ihi Subhana Rabbiyal Azim Misla makana qa'iman Al-Hadisa wa fihi fama solla illa arba'a rokaatin hatta jaa balal bahasa no bilalun bilal balun Bilalun balal Bilalun yadahu ilal ghodati. Nah, ini kalau yang seperti ini, kalau antum bacanya di waqaf, bacanya begini, ghodat sama kayak duatun. Kalau di waqaf jangan duat. Qudatun, ketika di waqaf antum baca qudat. Hakada. Jangan bacanya doa, karena tamar buto. Doa, kudot. Nah ini, ya, godat. Hakada kiraatuha. Ya, terus. Awal al laili. Hasbuk cukup. Banyak-banyak latihan niko, ya. Kaidah-kaidah dia paling niko. Alhamdulillah ada berani baca. Ya. Coba. Wa minha ma rawahu Nasa'i. Jangan Nisa ya, Nasa'i. Salah baca Nisa lagi. Rawahu Nisa'i gitu. Istri-istriku dong. Nisa'i, istri-istriku. Rawahu Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Hudzaifah annahu sallama Rasulullah. Dari sahabat Hudzaifah bahwasanya beliau salat pernah salat bersama Rasulullah sampai salat di Ramadan. Dalam sebuah salat di bulan Ramadan. Ya. Wa raka'a fa qala fi ruku'i. Maka beliau pun rukuk, kemudian mengucapkan dalam rukuknya Subhana rabbil azim. Misla makana qa'iman. Ya, sama seperti lama rukuknya, bukan bacaannya ya, tetapi lama rukuknya seperti beliau berdiri, Masya Allah. Hah? Kalau berdiri baca Al-Baqarah, pas rukuk segitu juga, Masya Allah. Masya Allah. Sahabat lah gak ada yang batuk-batuk. Oh kita imam berapa dikit, apa itu? Isyarah. Isyarah qawiyah. Allah yatula al-imam kiraatahu. Masya Allah. Ini isyarah ya. Mana lagi tadi? Hah? Al-hadisah. Apa irabnya al-hadisah? Maf'ul bih dari apa amilnya? Akmil mahdum. Wa fihi da. Wa fihi. Fama salla illa ra'arba raka'atin. Dan juga dalam hadis tersebut disebutkan tidaklah beliau sholat melainkan 4 rakaat. Ya. Hatta ja'a Bilalun, sampai datang Bilal, yad'uhu ila ghadati, ila al-ghadat. Sampai datang Bilal, ya. Kemudian mengajak beliau yad'u, ya, menyeru Bilal mengajak Nabi ila al-ghadat. Artinya ghadat itu pas subuh. Untuk sholat subuh. Bilal datang. Ya. Berarti kalau Bilal datang, Fajar Shadiq apa Fajar Kadzib? Fajar Shadiq. Karena adannya Abdullah bin Ummi Maktum, Fajar, Fajar Kadzib. Ya. Abdullah bin Ummi Maktum, adan Fajar Kadzib. Siapa itu? Aki-aki, tua buta, rentak. Jadi muadzin di Fajar Kadzib lagi. Masya Allah. Saya pernah berpikir gitu kita ya. Aki-aki, tua, buta, rentak. Jadi muadzin di Fajar Kadzib. Hah? Kenapa? Tahunya Fajar Kadzib dia dari mana? Abu, udah ada yang ngasih tahu. Ini ya, gak penting kita. Yang penting kita tahu dia gitu. Tahunya dari mana? Ya, ada yang ngasih tahu lah. Mana lagi tadi? Ya, wa autara awwal al-lail wa wasathahu wa akhirahu. Nah, ini waktu salat witir di Nabi. Beliau pernah mengerjakan salat witir di awal malam. Ayat selepas Isya, pertengahan malam, di akhir malam. Boleh tiga-tiganya. Ya. Boleh. Wa qama lailatan bi ayatin yatluha wa yuraddiduha wa yuraddiduha. Kemudian beliau pernah suatu malam qama bi ayatin, masyaallah. Hanya dengan baca satu ayat. Yatluha yang beliau baca, wa yuraddiduha hatta sabah. Yang beliau baca beliau ulang-ulangi, yuraddiduha beliau ulang-ulangi sampai waktu subuh. Masyaallah. Sampai waktu subuh. Satu ayat doang. Ayat tadabur. Makanya paling yang diinginkan. Nanti datang penjelasan. Yang diinginkan dari Quran. Ditadaburi. Dipahami. Diamalkan. Ya, adapun. Ya, kasratu tilawah. Ma'adami tadabur. Ma'adami tafahum. Ma'adamil amal. Nah ini. Ya. Gak bagus, yang bagus ialah tujuan dari Al-Quran ditadaburi, dipahami dan diamalkan. Nanti Ibnu Qayyim menyebutkan membacanya, menghafalnya itu cuma wasilah, ya wasilah. Ya, makanya wajib kita utamakan dalam Quran ialah mengamalkan, mengamalkan. Nah. Mana lagi tadi? Ayatnya mana? Oh ini dia nih. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Masyaallah. Ya. Jika engkau azab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini aja yang diulang-ulang terus sama Nabi. Ya, kalau kita baru dua kali bosan, ini mulu, yang lain lah. Ulhu kayak. Oh, ini tanpa ada tadabur. Nah. Terus berikutnya, sabit. Fihima. Fa'idha aroda ayyarka'a koma roka'a. Nah. Ya. Kemudian wakanat sholatuhu bilairi, sholat malam beliau itu salah sata anwa. Tiga macam. Salah sata, apa irabnya salah sata? Khobar kanat. Ahaduhuma yang pertama, wahwa aksaruha, ini yang mayoritasnya, sholatuhu qa'iman. Beliau sholat dalam keadaan berdiri. Apa maksudnya berdiri? Qiyamuhu wa ruku'uhu. Qiyamnya Nabi, berdirinya Nabi, baca, dan ruku'nya. Itu dalam keadaan berdiri. Qa'iman. Saat yang kedua, annahu yusalli qa'idan. Beliau sholat dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Jadi beliau ruku dalam keadaan duduk. Ya, beliau ruku dalam keadaan duduk. As-salis annahu kana yaqra'u qa'idan. Nah, yang ketiga beliau membaca Quran qiyam, ya, dalam keadaan duduk. Ya. Fa idza baqiya yasiru min qiraatihi. Fa idza baqiya. Nah, apabila masih tersisa yasiru sedikit dari bacaan beliau, qoma. Beliau bangkit, faroka aqaiman. Ya, bangkit rukunya dalam keadaan diri. Ngerti enggak sini? Ya, ini salatnya duduk nih Nabi. Ya, salatnya duduk, baca ayat panjang-panjang kan, baca. Pas sisa sedikit, ini khusus salat sunnah ya. Kalau salat fardu wajib berdiri. Ya, pas bacanya sedikit lagi mau habis, bangkit. Rukunya dalam keadaan diri. Ya, paham sini? Kalau yang kedua tadi apa? Rukunya pun dalam keadaan duduk. Yang pertama tadi apa? Semuanya full berdiri. Baik, ya. Sudah dipahami sini? Tiga bagian sholat malam Nabi. Boleh dipraktekin itu salah satunya. Biar melestarikan sunnah. Ya, pilih salah satu. Misalkan kita udah biasa yang pertama. Yang ketiga ini praktekin. Ya. Nanti bacanya apa yang panjang-panjang? Qul huwallahu ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diri. Jangan, yang panjang dikit lah. Duduk qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Diri. Diri. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diri dia. Jangan, yang panjang dikit ya. Yang panjang dikit Allahu musta'an. Ya. Ini karena salat malam Nabi panjang. Nah, yang kedua, ini rukuknya pun juga dalam keadaan duduk. Yang pertama diri semua. Dan yang ketiga ini yang mungkin ya jarang dilakukan. Padahal ini sabit dari Nabi. Yang ketiga. Tapi ini ya dikatakan bahwasanya ini pada bacaan yang panjang-panjang. Bacaan yang panjang-panjang. Ya, misalkan antum terpanjang yang antum baca misalkan ya amma yatasaalun. Ya udah. Pas udah mau habis gitu. Innalil muttaqina mafaza. Nah, antum udah mulai siap-siap diri itu. Karena disebutkan sini fa idza baqiya yasiru min qiraatihi. Apabila masih tersisa sedikit dari bacaan beliau. Ya. Mana lagi tadi? Wa sabata anhu annahu kana yusalli rakaatain, dan telah sabit dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat 2 rakaat ba'dal witri jalisan taratan. Salat 2 rakaat setelah witir 2 rakaat. Wa taratan yaqra'u fihi ma jalisan. Ya. Dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam ya membaca Al-Qur'an di kedua rakaat tersebut dalam keadaan duduk. Fa idza arada ayyaka qama faraka'a. Apabila beliau hendak rukuk, maka beliau bangkit dan rukuk dalam keadaan berdiri. Nah, ini sama kayak salat malam yang ketiga. Nah. Tayib. Qad ashkala. Tayib. Nah. Tafadhal, dibaca sini. Siapa sih? Dimas. Mu'aridon. Salatikum salati akhira maf'ul bi maf'ul awal. Salati mudafun ilaihi. Salatikum bil laili witran. Ah, witran apa i'rabnya witran? Maf'ul tsani. Oh ya, antum belum belajar ya bab dzanna wa akhwatuha ya. Masih bab fa'il naibul fa'il ya. Enggak apa-apa. Terus faqala Ahmadu la af'aluhu wa la amna'u min fi'lihi wa ankiruhu maqal wa ankarahu malikun wa thawabu anna al-witra ibadatun mustaqillatun. Ah, ibadatun mustaqillatun. Ah, mustaqillatunnya itu na'at. Terus fatajri rak'atani ba'dahu majra sanatan sunnah sunnatul maghrib. Ah, minal maghribi fahuma takmilun lilwitri. Takmilun lilwitri. Nah, ya. Ya, alhamdulillah ya, daripada berani baca ini ya. Semoga nanti yang lain ya, siapa? Nugraha, Ilham, Kais, Ihsan. Ihsan ngapain? Ihsan tidur, Ihsan. Hah? Antum habis tahajud berapa puluh rakaat? Ngantuk. Nah, Ihsan, mesti berani juga Ihsan baca Ihsan. Pokot askan. Nah, ini ada yang muskil. Apa bahasa Indonesianya sekarang muskil? Problem. Problem. Ada sedikit rancu gitu. Ada yang rancu sedikit. Ada kasiri. Ada sedikit yang rancu, membingungkan bagi banyak orang. Wazannuhu mu'aridon. Ya, mereka menyangka hal tersebut mu'aridon, kontradiksi, bertolak belakang liqaulihi, dengan sabda Nabi SAW, ija'alu akhira salatikum bilaili witran. Jadi karena salat kalian yang terakhir, salat malam kalian yang terakhir di malam hari itu yaitu witir. Jadi kan salat terakhir kalian di waktu malam adalah witir. Nah, hadis tadi Nabi menerangkan, diterangkan Nabi selepas witir 3 rakaat kok malah salat 2 rakaat. Piye ini? Ah, gitulah kurang lebih. Ya. Qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, la af'aluhu wa la amna'u min fi'li. Kata Imam Ahmad, saya enggak melakukan hal tersebut, enggak mengerjakan. Tapi saya enggak melarang. Jadi Imam Ahmad tidak mengerjakan salat witir selepas itu 2 rakaat. Tapi Imam Ahmad enggak melarang. Ya, wa la amna'u min fi'li. Wa qala ankarahu Malikun. Kata Imam Ahmad, Imam Malik mengingkari hal tersebut. Wa sawabu, namun yang benar kata Ibnu Qayyim, annal witra ibadatun mustaqillatun. Bahwasanya yang namanya witir itu adalah 2 rakaat ibadah yang tersendiri. Ya, ibadah yang tersendiri. Fa tajri ar-rakaatani ba'da majra sunnatil maghribi. Maka 2 rakaat yang dikerjakannya itu dia diposisikan seperti sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ya, sholat maghrib itu 3 rakaat. Salat maghrib itu dikatakan oleh para fuqaha itu witirnya amalan siang. Witirnya salat di siang hari. Nah, setelah salat maghrib boleh enggak dua rakaat qabli ba'diyah? Boleh, dianjurkan. Termasuk hadis Ibnu Umar mengenai salat rawatib yang dijaga terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga dengan witir di malam hari. Yang tidak boleh adalah malam di satu malam terdapat dua ganjil. Ini yang sabda Nabi, ya, la witroni fil lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, dalam satu malam. Ya, fahuma takmilun lil witri. Sehingga dua rakaat tersebut menyempurnakan witir. Nah, ya, sudah, bisa dipahami sini. Nah, bisa entok, fadol. Walam yuhfad. Walam yuhfad anhu sallallahu alaihi wasallam. Annahu qanata fil witri illa bi hadisin rawahu Ibnu Majah. Rawahu Ibnu Majah. Nah, kebanyakan para ulama di buku-buku biografi Ibnu Majah haknya itu sukun Majah gitu. Rawahu Ibnu Majah. Qala Ahmadu. Qala Ahmadu. Laisa yurwa bihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin kana Umaru yaqnutu minas sunnati ila sunnati. Minas sana ila sana. Minas sanati ila sanati. Kalau minas sunnah ila sunnah bingung antum terjemahinnya. Minas sanah ila sanah. Terus warwa. Warwa ahlu sunani hadis al-hasani Hasan ibn Ali. Wa qala Tirmidhi hadisun hasanun. Hadisun hasanin. Hadisun hasanun. Naat hasan. Hadisun hasanun. Hadisun hasanun. Hasannya naat. Waqala Tirmidhi. Tirmidhi boleh diucap dua, Tirmidhi atau Turmudi. Yang enggak ada Tirmidhi. Kalau ada Tirmidhi itu dulu menteri agama, Tirmidhi Taher. Hadithun hasanun la na'rifu illa min hadal wajhi. Min hadisi Abi al-Hawra'i. Hawra'i. Abil Hawra'i As-Sa'di. Boleh pakai kasrah karena ada al, ya. Isim ghair munsharif boleh pakai kasrah kalau dia sebagai mudhaf dan pakai al. Bukan mudhaf penilih, sebagai mudhaf dan pakai al. Terus intaha. Wa kunutu fi witri mahfudun min Umar. An Umar. An Umar. Wa Ubay. Wa Ubay. Wa Ubay wa Bani Mas'udin. Hasbuk, hasbuk. Cukup. Nah. Lam yuhfad, tidak pernah dihafal, maksudnya tidak diriwayatkan. Ya, lam yuhfad tidak diriwayatkan anhu annahu qanata fil witri. Maksudnya beliau sallallahu alaihi kunut di witir illa fi hadisi illa fi hadisin, kecuali dalam sebuah hadis rawahu Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, Imam Ahmad berkata, "Laisa yurwa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un." Kata Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad berkata tidak ada, tidak pernah diriwayatkan sedikit pun satu riwayat pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lakin kana Umar yaqnutu minas sunnah, minas sanah ila sanah." Namun Umar bin Khattab, ya, membaca kunut di waktu witir dari tahun ke tahun, setiap tahun minas sanah ila sanah. Kullu sana, gitu maksudnya, setiap tahun, sepanjang hari. Warwa ahlu sunan, ahlu sunani hadisal hasani bin Ali. Para ulama ahlu sunan, ya, yaitu Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i bin Majah, ya, kemudian Imam Abu Dawud, ya, meriwayatkan hadis Al-Hasan bin Ali, anaknya Ali, Al-Hasan bin Ali. Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Kata Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan hadis hasan yang kita tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Ya, dari jalur ini, yaitu dari jalur min hadisi Abi Al-Hawra'i As-Sa'di intaha. kecuali dari hadis Abu Hurairah Al-Sa'di, ya selesai pengutipan dari Al-Imam At-Tirmidzi. Wal qunutu fil witr. Ini sudah dibaca? Mahfudun an Umar wa Ubay wa Ibnu Mas'ud. Qunut dalam witir itu ya mahfud, teriwayatkan. Ya diketahui, dihafal riwayatnya dari Umar, dari Ubay bin Ka'ab, dari Abdullah bin Mas'ud. Nah. Terus dibaca ya Al-Bar. Abi bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil witri bisabbaha wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fa idza sallama qara subhanal malik al quddus thalath marratin yamuddu sawtahu fi thalithati wa yarfa'u wa kana sallallahu alaihi wasallam yuraddu suratan hatta takuna atwala min atwala hatta takuna atwala khabar takun isim takunnya nanti kembali ke surah hatta takuna atwala minha wal maqsudu min al qur'ani tadabburuhu wa tafahhumuhu wal 'amalu bihi wa tilawatuhu wa hifdhuhu wasilatun ila ma'anihi. Ah, ini yang tadi anda sebut. Terus kama qala ba'du salafi وزيل القرآن وليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا قال شعبة حدثنا أبو حمزة قال قلت لابن عباس إني رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين. ما شاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ. لأن أقرأ. لام يتو لام الابتداء. لأن أقرأ سورة واحدة أحب إلي. أحب. Atau bukan ajabu, di buku ana ajabu. Bukan uhibbu, itu isim tafdil, ahabbu. Kalau di buku ana ajabu, kalau di buku itu uhibbu. Kalau bukan uhibbu, ya kalau uhibbu baca terjemahnya enggak benar. Ahabbu, lebih saya sukai. Terus? Ahabbu ilayya min an af'ala dhalika alladhi taf'alu. Fa'in kunta fa'ilan labudda faqra. Qira'atan tusmi'u udhunayka wa yu'ihu qalbuka fa'il qalbuka wa qala Ibrahim qara'a al-qamatu 'alayya ala Abdillahi fa qala rattil fadaka abi wa ummi fidaka abi wa ummi fa innahu zinul qur'an zainul qur'an bukan zin zainul qur'an. Nah, Zainul Quran. Dari mana bacanya Al-Bar? Ya. Wadhakara Abu Dawud wa Nasa'i. Imam Abu Dawud dan Nasa'i menyebutkan dari hadis Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah SAW membaca di surat witir, di witir Subhisma Rabbikal A'la rakaat pertama, Qul Ya Ayyuhal Kafirun rakaat kedua, Qul Huwallahu Ahad rakaat ketiga. Fa idza sallama apabila beliau setelah salam beliau mengucapkan subhanal malikul quddus 3 kali. Subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus. Ya muddu sautahu fi tsalitsah. Pas yang di bacaan ketiga kan 3 kali itu subhanal malikul quddus. Ya, beliau memanjangkan wa yarfa dan dikencengin. Jadi begini aja. Subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus. Nah, pas ketiga panjangin tuh kudus. Nah, itu panjang. Yarfa dikeraskan suaranya. Subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus. Pas ketiga subhanal malikul kudus. Nah, ketiga dikencengin, dipanjangin. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuratil surata. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, membaca surat dengan tartil. Nah, tartil itu apa sih? Ya, tarassul fil qira'ah. Itu maknanya tartil. Hatta takuna atwala minha. Ya. Hingga lebih panjang dari Begitu surat yang beliau baca itu lebih panjang dari yang lebih panjang dari biasanya, begitu. Wal maqsudu minal Qur'an, sementara maksud tujuan diinginkannya dari Al-Qur'an ialah apa sih? Tadabburuhu, mentadabburinya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha tafahumuhu, memahaminya. Karena Al-Qur'an ini hudan, petunjuk. Kalau enggak paham gimana jadi petunjuk? Wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Ini tujuan Qur'an. Tujuan Quran ditadaburi, dipahami dan diamalkan. Tilawatuhu wa hibtuhu wasilatun ila ma'anihi. Ya, sedangkan membacanya, menghafalnya itu cuma wasilah, sarana untuk memahami maknanya. Jangan terbalik. Banyak orang mengusahakan gimana biar bacanya cakep sampai digurah, biar ikut MTQ. Bergurah, teriak-teriak di laut, wah, wah. Ya, menghindari makan bakwan. Kenapa makan bakwan atau makan sambal nanti suaranya jadi jelek. Masya Allah, dihindari yang itu. Tapi larangan Quran dia kan hindari, ditabrak. Nah, ini ngaco kayak begini, ya. Ingat ya, membacanya itu cuma wasilah. Lah kalau nggak baca, nggak hafal, lah gimana mau tadabur, apa yang mau ditadaburi? Mau ketemu larangan ini, perintah ini enggak tahu. Makanya ini penting juga dibaca dan dihafal. Itu tapi wasilah, sarana. Intinya Al-Qur'an itu untuk ditadaburi, dipahami dan diamalkan. Ya, sebagaimana sebagian salaf berkata, "Unzilal Qur'anu liya'lama bihi, liya'mala bihi." Ya. Atau liyu'mala. Bukan liyak malah ya, liyuk malah. Sebagian salaf menyatakan Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu diturunkan liyuk malah untuk diturunkan, untuk diamalkan. Fattakhidhu tilawatahu amalan. Maka jadikanlah membacanya itu sebagai wasilah, jalan untuk pengamalan. Nah. Fattakhidhu tilawatahu amalan. Maka jadikanlah membacanya itu sebagai sarana, wasilah untuk mengamalkan. Kita ngerti sini ya. Qala Syu'batu, Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah, dia berkata, saya pernah berkata kepada Ibnu Abbas. Abu Hamzah berkata kepada Ibnu Abbas, kata beliau, inni rajulun sari'ul qira'ah. Saya ini orang yang bacanya cepat. Sari itu kan cepat ya, ngebut. Saya ini orang yang bacanya itu cepat, baca Quran. Warubama qara'atul Quran fi lailati maratan aw maratain. Masya Allah. Terkadang saya bisa membacanya, artinya menghatamkannya Al-Quran itu dalam semalam sekali, bahkan dua kali. Masya Allah. Hah? Bacanya cepat gitu. Khatam lagi loh. Semalaman dia. Dari habis isya sampai subuh. Ya, subhanallah. Gimana ini? Nah, kemudian lihat apa kata nasihat Ibn Abbas. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, la an aqra'a suratan wahidatan. Sungguh saya membaca satu surat saja, ajabu ilayya. Kalau anak ajabu ilayya, kalau dia itu bapak ahabu ya. Kalau ahabu lebih aku sukai gitu ya. Ya, itu lebih aku sukai, ya, atau ajabu, itu lebih membuat senang diriku, membuat aku senang diriku, min an af'ala dzalika alladzi taf'al, daripada saya melakukan seperti yang kamu lakukan itu semalam, khatam sekali atau dua kali. Fa in kunta fa'ilan, kalau engkau ingin melakukan baca Quran ya, masih tetap ingin kayak begitu, la budda faqra qira'atan, kamu mesti membaca ya dengan qira'ah tusmi'u udunaik. Ya, kalau kamu masih, kalau masih pengen tetap baca kayak begitu ya, maka bacalah Quran satu qira'ah itu dengan bacaan yang masih dapat didengar oleh telingamu ya, atau qira'atan tusmiu, yang engkau dapat memperdengarkan kepada kedua telingamu. Wa yu'ihu qalbuk, dan dipahami oleh kalbumu. Ibrahim berkata, Ibrahim An-Nakhai, murid dari Ibnu Abbas. Qala Al-Qamah, Al-Qamah berkata. Al-Qamah ini murid Ibnu Abbas juga. Murid Ibnu Abbas, Afwan, Abdullah bin Mas'ud. Ibrahim juga murid Ibnu Mas'ud. Al-Qamah murid Ibnu Mas'ud. Al-Qamah ini disebutkan oleh para ulama kana hasanat tilawah, hasanal qiraah. Ya, kalau baca Quran bagus, mantap. Ya. Al-Qamah berkata kepada syekhnya, gurunya Abdullah bin Mas'ud. Ya, faqala qara'a al-Qamata 'ala Abdullah, afwan. Al-Qamah pernah membacakan Al-Qur'an di hadapan Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Rattil fida'aka abi wa ummi." Ya, maka Abdullah menyatakan, "Bacalah Quran." Ya. Fida'aka abi wa ummi itu ungkapan orang Arab aja. Fa innahu zainul Quran. Karena dengan mentartilkan itulah keindahan Quran. Nah. Ayo baca. La tahuzzu al-Qur'ana idza syi'ri wa la tansuruhu nasra daqali waqifu harriku fil amr, semua itu al-quluba maqulun bi wala yakun hum kim isim wala yakun hammu gitu wala yakun ahadikum mudah penilai ahadikum khobar akhira. Fasgilaha sam'aka fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarru tunha anhu tunha ko beda mana ya. Gak apa-apa. Terus? Abdurrahmani. Qala Abdurrahmani ibnu Abi Laili. Laila. Daqaltu aliyya. Lulululu. Daqaltu. Itu ada imro'ah gimana tuh? Gimana coba tuh? Aliyya. Aliyya. Temennya Hanwar. Daqalat aliyya. Nah, fa'il, makanya ada tak taknis. Hudin. Hud munsharif. Nah, ini ustazah ini imraahnya ini. Qari'ah. Nah, terus? Wallahu. Nah. Hah? Sittah itu tak itu. Mundu sittati ashhurin. Nah, ini ustazah ini apropanya. Ainur. Malak ya Ainur. kenapa Ainur susah? Pikirnya enggak mulus nih. Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, la tahudul Quran, hadda syi'r. Janganlah membaca Quran secepat membaca syair. Wala tansuruhu nasrat taqal. Janganlah mengurainya seperti mengurai atau seperti melempar buah kurma yang dakol, yang jelek. Waqifu, tapi waqaflah, berhentilah. Ya, inda ajaibihi, ketika mendapatkan hal-hal yang takjub dari Quran, yang menakjubkan. Wa harriku bihil quluba. Ya, dan gerakkanlah hatimu dengannya. Wala yakun hammu ahadikum akhir surati. Dan janganlah yang menjadi keinginan kalian, hammu, ya, menjadi motivasi keinginan kalian itu adalah akhir surat. Jadi kalau baca nih, kita maunya buru-buru gitu. Janganlah keinginan kita ini pengen akhir surat. Lagi dengar imam baca nih, udah ini kayak terakhir. Ah, jangan kayak begitu. Ya. Kita lagi baca Quran, kita lagi sholat atau pakai mushaf, jangan jadikan keinginan kita itu akhir surat. Nah, ini kayak akhir surat kayak gitu kurang lebih. Qala idza sami'ta Allah yaqul, apabila engkau mendengar Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, fazgilah sam'ak, maka siapkanlah pendengaranmu. Fa innahu khairun tu'maru bih. Ya. Siapkanlah pendengaranmu, karena berikutnya adalah kebaikan yang diperintahkan kepadamu, au syarrun tunha anhu, atau keburukan yang kau dilarang darinya. Nah, waqala Abdurrahman ibn Abi Layla daqalat alaya imra'atun. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, ya, pernah seorang wanita masuk menjumpai saya. Muncul ya, dia datang. Ustazah ini wanitanya ini. Wa ana aqra'u surata Hud. Ketika itu saya sedang baca surah Hud. Jadi wanita itu dengerin. Mungkin bacanya cepat kali ya. Baca cepat. Faqalat li, maka wanita itu berkata, ya Abdurrahman, hakadha taqra'u surata Hud? Wahai Abdurrahman, kayak begini kamu baca surah Hud? Gitu. Kamu kayak begini baca surah Hud? Wallahi, kata wanita itu, demi Allah, ya, demi Allah, inni fiha, ya, saya pada surat Hud tadi, mundu sanati ashuri wa ma faraqtu min qiraatiha. Saya membacanya, sudah 6 bulan saya bacanya, tapi saya belum kelar juga dari membacanya. Kenapa? Pakai tadabur. Nah, ustazah tadi ngeliat Abdullah bin Abi Layla, loh, baca ngebut banget. Ya. Nah, gitu. Bisa dipahami sini? Nah. Coba dibaca. Ya, siapa? Ilham. Siapa? Zaki. Assalamualaikum. Yusirru. Yusirru bil qira'ati bi salati al-lail. Tawatan. Wa yajharu tawatan. Wa yutilu qiyami tawatan. Wa yutilu al-qiyama tawatan. Wa yukhaffifuhu tawatan. Terus Makana yusalli marfu bidhammah muqaddarah. Makana yusalli at-tatawwu'a bil layli wan nahari ala rahilatihi fi safari kibala ayyi wajhin tawajjahat. Iman, isyaratan. Terus? Sujudahu. Nah, ya. Wa kana Rasulullah SAW yusirru bil Quran, pernah mensirkan membaca Quran, baca sir, baca pelan fi salatil lail, di salat malam. Wa jaharuhu taratan. Terkadang beliau membacanya dengan jahar keras. Wa tulul qiyam taratan. Terkadang beliau memanjangkan qiyamnya, berdirinya. Wa yukhaffifu taratan. Terkadang beliau meringankannya, memendekkan berdirinya. Wa kana yusalli at-tatawwu'a bil laili wan nahara. Bil laili wan nahari. Beliau sholat tatawu, sholat malam, sholat sunnah, apakah itu sholat sunnah malam atau sholat sunnah siang, ala rahilatihi fi safar, di atas kendaraan tunggangan beliau ketika safar. Kibala itu ke arah mana aja ya, ayyi wajhin, ke arah mana saja, tawajjahat bihi, sesuai arah tunggangannya. Ayarka uwais judu alaiha iman. Beliau ruku dan sujud dengan ima. Ima itu isyaratan. Isyarat. Rejalu sujudahu akhfada min ruku'ihi. Dan beliau menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Kalau ruku mungkin segini, sujud lebih turun lagi. Lebih rendah lagi. Hakan. Cukup dulu. Nanti kita lanjut. Ayah siang ini sudah mulai ya pada zuhur. InsyaAllah nanti. Al-amsilatul i'rab. InsyaAllah. Tahu, coba tanya Pak Usep. Udah ada? Nah, coba tanya Pak Usep ya. Di grup coba ditanya. Ya, subhanallah wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.